الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله pertama dan utama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah kepada kita dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan sentuh hadis-hadis yang berkaitan dengan hadis wudu. Dan yang telah kita sentuh praktikalnya minggu lepas berkaitan dengan wudu yang telah diajar oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Dan kita akan sentuh juga beberapa hadis yang lain. Sebelum kita meneruskan, nak tanya, ada dah bikin bahas belum yang homework yang lepas-lepas berkenaan dengan apa? Darah. Sudah? Ada yang dah dapat buat kajian sikit? Belum lagi nak bincang eh? Okay, dah, kita tunggu sampai ada dah bersedia untuk berbincang. Kerana tujuan saya dapatkan dalil-dalil supaya di situ kita boleh kumpul, kita boleh berkongsi sama. Kalau saya saja beri, saya rasa nanti jadi pasal kita, pertama kita belum masuk babnya, kedua kita tak mahu nanti dia perlu kita bentangkan sebagai satu kertas kerja sebagainya. Maksudnya kita buka ini sebagai satu mata pelajaran yang khas berkaitan dengan tarjih masalah tu. Tapi kalaulah anda sendiri yang keluarkannya, berbeza, dia dimasukkan dalam kategori soal jawab sahaja dan sebagainya. Eh, ala kulli hal, kita tidak meneruskan soalan tadi. Kita mulakan dengan hadis yang telah kita berhenti di setakatnya. Mana kita sampai pada hadis ke-30, betul tak? Hadis ke-30. Hadis Humran. Kita sebutkan hadisnya. An Humran. Halaman 94. عن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله على آله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه. Saya nak keluarkan satu hadis yang متفق عليه ni, yani dia adalah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang lebih lanjut, yang lebih terperinci lagi, kita pergi pada hadis yang sama, cuma dia ada tambahan sikit kerana periwayat yang lain. حديثني عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله على آله وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Baik, kita pergi bermakna ini. Hadis yang tadi pertama saya sebutkan, kita seperti mana dalam kitab terjemahannya, daripada Humran bahawa Uthman radhiyallahu anhu minta air wudu. Minta air wudu di sini adalah air yang untuk digunakan sebagai wudu. Dan kita dah terangkan tentang wudu dengan wudu. Kemudian berkumur-kumur, kemudian lalu ia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya, lalu menghembuskannya. Kemudian ia membasuh wajahnya 3 kali. Kemudian ia mencuci tangan kanannya hingga siku 3 kali. Kemudian yang kiri seperti itu. Kemudian ia mengusap kepalanya. Kemudian mencuci kaki kanannya hingga mata kaki 3 kali. Kemudian yang kiri seperti itu. Kemudian berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk seperti wudukku ini. Hadis telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, itu muttafaqun alaih. Hadis yang kedua yang sama saya bacakan daripada riwayat yang lain adalah terjemahannya, saya terjemahkan sendiri. Dari Hamran, hamba bekas hamba Uthman bin Affan. Kalau dia kata maula, maula ni kita akan terangkan, keluarkan sedikit apa makna maksud maula. Kena banyak hadis perawi-perawi dia dengan maula Uthman, maula misalnya bin Abbas atau sebagainya. Dia ada maula-maula. Mana maula aku maksudnya? Ada kena sentuhkan. Jadi daripada Hamran maula Uthman bin Affan, bahawa daripada Hamran bekas hamba kepada Uthman bin Affan, bersesungguhnya Uthman radhiyallahu an telah meminta air untuk digunakan untuk berwuduk. Ini air didatangkan air untuk berwuduk, maka dia telah membasuh kedua tangannya, mana mengambil air tersebut dituangkan tangannya lalu membasuhnya 3 kali. Kemudian memasukkan tangan kanannya ke dalam wuduk tersebut, bekas tersebut. Ini kita masukkan daripada kita punya pelajaran aplikasi ataupun kita punya praktikal minggu lepas. Yang kita buat adalah, saya buat adalah saya masukkan tangan kanan ke tangan kanan saya untuk mengambil air di situ dengan hadis ini. Thumma tamaddada wastansyaqa wastanthar, kemudian dia memasukkan berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya. Istinshaq, wastanshaqa, wastanfar, wastanfar, mengeluarkannya. Thumma ghasala wajahahu, dibasuh wajahnya 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqain, dan tangannya, kedua tangannya sampai ke buku, ke siku 3 kali. Thumma masaha bi ra'si, kemudian mengusap kepalanya, kemudian membasuh akan kedua kakinya 3 kali. Kemudian beliau berkata, aku telah melihat Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk sebagaimana wudukku ini. Kemudian beliau mengatakan, barang siapa berwuduk seperti wudukku ini, kemudian dia solat 2 rakaat, tidak dia melakukan sesuatu perkara yang dinamakan ihdas. Hadas ini kita akan sentuhkan apakah dia. Fihima, dalam keduanya ini, maka Allah akan mengampunkan dosanya yang telah terdahulu. Lam la yuhaddis fihima nafsuhu, di sini lam la yuhaddis fihima nafsuhu. Di sini ulama menerangkan kalaulah dia tidak melakukan selain perkara-perkara yang menyebabkan misalnya dosa dan sebagainya. Hadas man ahdasa fiha. Di pada surat hadas ini banyak ulama telah mengeluarkan terjemahannya di pada surat hadas. Ini dosa-dosa besar, termasuk bid'ah, termasuk perkara-perkara yang boleh dinamakan sebagai fisq, kefasikan. Maka ini semua adalah namanya ihdath, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda tentang Madinah, al-Madinatu bainal 'i'a, al-Madinatu haramun bainal 'ir wa thawr. Madinah adalah haram di antara 'ir, apa, bukit 'ir dan bukit thawr. Man ahdatha fiha aw awa muhdithan fa 'alaihi la'natullahi wa malaikati wan nas ajmain. Dan barang siapa yang membunyikan ataupun yang beri keteduhan kepada orang yang muhdisan, atau man ahdatha, barang siapa yang melakukan sesuatu ihdath di situ ataupun memberi teduhan kepada orang yang melakukannya, maka ke atasnya adalah laknat Allah dan malaikatnya dan manusia sejagat, manusia keseluruhannya. Jadi pada surah itu, ihdath tu ulama telah terangkan bahawa ihdath bermakna melakukan dosa-dosa besar, dan juga di antaranya adalah melakukan seperti kita lihat kita kata bid'ah dan sebagainya, masuk dalam kategori tersebut, kerana itu masuk ihdath. Ala kuliah, kita balik kepada pelajaran ini yang mengatakan tentang hadis tadi. Jadi apa yang telah kita sebutkan daripada hadis ini, kita akan keluarkan faedahnya nanti. Cuma apa yang nak kita katakan di sini adalah biografi perawi Sebagian kita tahu Homran. Siapa kat Homran? Homran adalah maula. Apa maksud maula? Maula dalam erti bahasa kita ialah bekas hamba. Dia punya dasar adalah dia dua dikirakan maula. Kalau misal sebagai contoh, saya kasih contoh Saya mempunyai hamba namanya, hamba saya bernama Ahmad. Lalu saya bebaskan hamba ini. Kalau saya bebaskan hamba ini, maka saya jadi maula kepada orang ini, orang ini jadi maula kepada saya juga. Maksud maula ini dia boleh maula yang tinggi, maula yang rendah. Okey. Maksud maula yang tinggi, maula rendah pun, maula ialah sesiapa yang mempunyai kewalian ke atasnya. Dan wilayah ke atasnya. Wilayah mana? Kita kata kekuasaan ke atasnya, maksudnya wilayah. Jadi seseorang yang punya wilayah kata seseorang, atas seseorang menjadi dia dalam wilayah seseorang dinamakan maula. Okey. Cuma apabila kita maksudkan maula fulan dalam bab faraid, kalau kita belajar, kalau bab faraid, di antara sebab seseorang boleh mewarisi seseorang itu adalah dia sebabnya apa? Wala ataupun wilayah, apa dia dinamakan maula. Maknanya kita kalau membebaskan hamba tu, hamba tu dah bebas. Dia jadi orang kaya misalnya, dia meninggal, meninggalkan harta yang banyak, maka kita adalah di antara pewarisnya. Sebab apa? Sebab kita bebaskan dia. Tapi bukan semua. Dia kalau ada ahli keluarga yang lain, dia akan dapat, cuma kita dapat yang baki. Siapa yang menjadi maula kepada seseorang itu, dia dapat baki daripada misalnya harta peninggalan. Itu maksudnya maula. Jadi apabila kita katakan bahawa Homran adalah maula kepada Uthman, maksudnya maula yang tinggi, maknanya Uthman itu ialah yang membebaskan dia. Kalau kita katakan Mujahid atau Ikrimah maula kepada fulan, maka kita kata Ikrimah ni dia adalah terdahulunya seorang hamba telah dibebaskan. Okey, jadi itu maksud maula. Dan Homran, kita lihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba sahayanya sendiri diajar ilmu yang begitu banyak sehingga menjadi ulama pada waktu tersebut. Selepas dia bebas, dia jadi ulama. Dia menunjukkan kepada kita bahawa bagaimana kita dasar ataupun konsep penghambaan dalam Islam berbeza sama sekali dengan konsep penghambaan dalam konsep penghambaan orang Barat dan sebagainya. Yang kita lihat cara penghambaan mereka diambil dengan cara yang tidak berjustifikasi. Maksudnya tidak dengan betul, tepat dan hanya dengan kekerasan, penipuan dan sebagainya. Maka kita kata itu bukan penghambaan yang dibenarkan oleh Islam. Waalaikumsalam. Jadi itu dimaksudkan sebagai maula. Kita keluarkan kerana kita akan sentuh banyak berkaitan dengan maula. Kerana banyak perawi-perawi hadis juga adalah di antaranya daripada kalangan tabi'in yang kita lihat dahulunya mereka adalah hamba kepada sahabat-sahabat besar. Telah dibebaskan. Dan kita dapati bahawa banyak daripada hamba-hamba ini dibebaskan. Kenapa? Kerana Islam sangat menganjurkan pembebasan hamba. Terutama adalah hamba-hamba yang dibebaskan adalah hamba-hamba yang telah memeluk Islam. Pada mulanya memang bukan Islam, tapi setelah menjadi hamba kepada orang Islam, dia terus jadi Islam. Kesan daripada penghamba jadi meninggal apa, bertinggal ataupun duduk sama-sama dengan orang-orang Islam yang mengamalkan Islam, kita lihat terus dia memeluk agama Islam. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa dakwah hal lebih penting daripada dakwah lisan. Dakwah tu hal lebih penting daripada dakwah lisan. Maknanya dakwah hal apa? Praktikal, kita punya aplikasi apa Islam tu sendiri lebih utama kesannya daripada kita berjam-jam kita berdakwah dengan lisan. Satu dasar. Sebab tu kita lihat orang-orang dahulu, kita lihat orang-orang Islam dahulu sikit datang kepada satu negeri masuk Islam banyak. Sekarang kita lihat satu negeri Islam, satu kawasan Islam banyak, satu orang yang tidak Islam berada di situ tak masuk Islam. Ini masalah kita dalam sudut dakwah hal dengan dakwah lisan. Itu yang kita kata kita harus tingkatkan. Jadi Homran adalah Ibnu Aban. Ini maula Uthman bin Affan yang dikirimkan kepadanya oleh Khalid dari salah satu tawanan perang. Lalu dia dimerdekakan oleh Uthman. Dan sebab daripada penghambaan dalam Islam apa? Peperangan. Dan tidak lain daripada itu. bukan atas dasar kita kata ni sebab asas kenapa jadi seorang tu dijadikan hamba apabila dalam peperangan, tawanan perang yang mereka setelah jadi perang mereka jadi hamba, ataupun anak-anak isteri yang ditinggalkan oleh yang telah meninggal dunia itu dijadikan hamba. Tapi bukan atas dasar rampasan atau dasar penindasan dan sebagainya semasa zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah begitu. Penjelasan kalimat bahawa Uthman radhiyallahu anhu iaitu Ibn Affan minta air wuduk, iaitu air yang akan digunakan berwuduk, maka ia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Ini adalah sunnah wuduk menurut kesepakatan para ulama, bukan mencuci 3 kali sekali ketika bangun tidur sebagaimana yang akan disebutkan hadisnya, tapi ini adalah sunnah wuduk. Maka seandainya ia bangun tidur kemudian hendak berwuduk tersebut dalam hadis bahawa ia mencucinya 3 kali kerana bangun tidur kemudian mencuci 3 kali untuk berwuduk juga mengandung makna menyatukannya. Jadi sini kita lihat kalau kita pergi pada hadis mengatakan bahawa dia basuh 3 kali, dan ada hadis lain menerangkan bahawa seseorang kalau bangun daripada tidur malamnya disuruh kita basuh tangan kita juga sebelum kita masukkan tangan kita ke dalam bekas-bekas berjana-berjana dan sebagainya. Di situ kita boleh bincang lah pasal bab itu, bukan saya rasa dah lepas bab air dah lepas kan, dah lepas, saya rasa tak dapat masuk lagi. Tapi bab itu kalau kita masuk kita akan sentuh banyak perkara, di antaranya adalah adakah disebabkan air yang kalau mereka tak melakukannya adakah menyebabkan air itu najis atau tidak, di situ adakah sebagainya, itu kita boleh bincangkan dalam masa kalau ada berlebihan. Kemudian ia berkumur-kumur. Ini dia namakan sebagai mabmadah, berkumur-kumur. Ia adalah memasukkan air ke dalam mulut kemudian memuntahkannya. Mana memasukkan air ke dalam mulut kemudian memuntahkannya, mengeluarkannya. Dan apabila kita masukkan air dalam mulut ini, cara dinamakan mabmadah ialah dia menggerak-gerakkan air tersebut. Kalau kita kata kumur-kumur, mungkin orang tak faham apa kumur-kumur kalau ada kalimah baru untuk dia. Kalau orang Melayu mungkin kenal. Mungkin orang yang biasa menggunakan kalimah ini biasa kenal. Dan ianya adalah memasukkan air dengan menggerak-gerakkan air tersebut, lalu sama ada dimuntahkan atau diminumkan dinamakan mabmadah. Okay. Dalam bab ini kita kata dia ada pilihan, nak telan sesuatu tanah atau nak telan air tu ataupun nak muntahkannya, dia ada pilihan kerana ada lafaz yang lain menunjukkan boleh telan atau boleh kita muntahkan. Wuduk yang sempurna adalah memasukkan air ke dalam mulut kemudian memutar-mutarkannya lalu memuntahkannya. Demikian terdapat dalam Asy-Syarah. Sedangkan dalam Al-Qamus, berkumur-kumur itu menggerak-gerakkan air dalam mulut. Ia menyebutkan menggerak-gerakkan dan tidak menyebutkan memuntahkan. Jadi dalam masalah ini tak masalah. Kalau memuntahkan ke tidak atau dia telan pun dinamakan, selagi dia gerak-gerakkan dalam mulutnya itu air, maka itu namanya mabmadah. Tidak disebutkan dalam hadis Uthman apakah ia melakukan hal itu satu ataupun ataukah 3 kali. Dalam hadis Uthman kita lihat hadis ini dia tak terangkan berapa kali. Tak terangkan. Dia terangkan mabmada wastansyaqa wastanfa. Mana mabmada dia berkumur-kumur, lepas dia memasukkan air dalam hidungnya lalu dia keluarkan. Tidak disebutkan kali beberapa kali. Akan tetapi dalam hadis Ali radhiyallahu anhu bahawa ia berkumur-kumur lalu memasukkan air dalam hidung dan menghembuskannya dengan tangan kirinya, ia melakukannya 3 kali. Kemudian berkata, inilah wuduk Nabi Allah. Dan memasukkan air ke dalam hidung, al-istinsyak adalah memasukkan air ke dalam hidung yang dan menariknya dengan nafas sampai hujungnya dan menghembuskannya. Di sini ulama menerangkan kalaulah istinsyak tidaklah syaratnya sampai ke hujung. Masukkan sedikit ke sini sudah dinamakan istinsyak. Itu dasar yang paling minima. Tapi paling baik ialah masukkan ke dalam rongga hidung sikit barulah dikeluarkan. Tetapi kita ada dasarnya. Dasarnya adakah berwuduk memerlukan kita untuk bermubalaghah dalam istinsyak? Dasarnya ya, melainkan kalau kita berpuasa. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. Banyakkanlah, mubalaghah mana berlebihanlah dalam kamu memasukkan air ke dalam hidung kamu itu, melainkan kalau kamu dalam keadaan berpuasa. masuk lebih-lebihanlah kamu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam rongga kamu, hidung kamu itu, melainkan sekiranya kamu sedang berpuasa. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa dasar asas adalah perintahnya untuk mubalaghah. Tapi kalau kita tak mubalaghah, tak ada masalah. Terlebih lagi bila kita tak mubalaghah adalah bila kita berpuasa, kerana kita menjaga akan keadaan puasa kita. Dan ini menunjukkan kepada kita juga, kalau kita keluarkan, adalah bahawa air yang masuk daripada rongga hidung juga membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Sebab itu Nabi SAW larang berlebih-lebihan daripadanya. Tapi tidak bermakna orang yang berpuasa tidaklah berkumur-kumur dan tidak beristinsyak. Tidak. Kerana dasarnya Nabi telah menerangkan, berbanyakkan kamu bermadak, berkumur-kumur dan istinsyak, melainkan kalau kamu tidak, kalau kamu berpuasa. Maksudnya kalau tak kamu berpuasa, kurangkan, kurangkan, jangan banyakkan, seperti mana kamu lakukan selalu. Baik. Al-istinsar menurut jumhur ahli bahasa dan ahli hadis serta para fuqaha adalah mengeluarkan air dari hidung setelah menghirupnya, setelah kita memasukkannya. Kemudian ia membasuh wajahnya 3 kali. Kemudian ia mencuci tangannya, tangan kanannya. Dalam hadis ini terdapat keterangan rinci terhadap apa disebutkan secara global dalam ayat, iaitu firman Allah Subhanahu taala, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum," dan tangan-tangan kamu. Dari sini ini kita lihat dia sebagai perinci diterangkan tangan kanan dahulu baru tangan kiri sepertinya. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi sallallahu dalam hadis tersebut Nabi menerangkan, Nabi mensyarahkan Al-Quranul Karim yang datangnya secara umum, secara general, datanglah perinciannya bila dalam hadis tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan bahawa dia mendahulukan kanan, yang kanan sampai siku. Kata ilah pada dasarnya lah berarti hingga hujung, tapi terkadang pula digunakan dengan makna ma'ah bersama. Jadi sini adakah makna ilah itu sampai ke hujung atau maknanya ilah bersama, mana dah meliputi, bersamalah sekali. Kalau sampai hujung sini saja. Kalau walau bersama, semualah kena. Macam mana? Kalau hadis ni, kalau ikut bahasa tu sendiri, dalam ayat Quran, dalam hadis ini, apa yang kita boleh keluarkan? Silakan. Nak mudahkalah, nak masuk ke sesuatu pendapat atau pandangan? Tak masalah, kita sedang baca, nanti kita akan terang, dapat penerangan lebih. Ilah tu macam mana? Maknanya bersama. Maknanya dia bukan ghaya, tetapi lebih kepada kata melebihi, mengatas, bersama. Okey, kalau kita lihat demikian, kita katakan adalah itu yang dikatakan oleh jumhur, mengatakan bahawa dia adalah bersama. Maknanya ma'ah, bukan maknanya ilah. Maknanya ghaya, mana sampai sini saja. Kerana ada hadis lain menunjukkan Nabi SAW menyapu-nyapu di bahagian sikunya, menunjukkan untuk meratakannya sampai ke siku. Jadi kalau sini saja, kalau orang lakukan sini, sini tak kena, tak dapat, tak perlu nak diingkar. Tapi kita kata tidak. Kerana apa? Kerana Nabi SAW memastikan bahawa dia telah merangkuminya, menunjukkan bahawa ilah di situ bukan makna sampai saja, tapi bersama dengan ni. Okey, boleh faham kan? Dan hadis-hadis telah menerangkan bahawa inilah yang dimaksudkan, sebagaimana dalam hadis Jabir, beliau sallallahu alaihi wasallam memutar-mutarkan air ke atas kedua sikunya. Ini hadisnya, memutar-mutarkan. Kalau kita lihat daripada hadis tadi, sekarang dia mengusap-usapkan ini, dia memutar-mutarkan. Jadi kita katakan daripada hadis itu bahawa ia menunjukkan maknanya ma'a, bukan hingga. Kalau hingga situ saja, tak lebih. Tapi kalau nak lebih itu masalah lain. Tapi kita kata kalau hukum dia sebagai hukum, maknanya kalau orang buat situ saja tak boleh ingkar, dah tepat kena ikut arahan. Tapi kita kata tidak demikian, kerana hadis Nabi menunjukkan, mensyarahkan lagi bahawa ilah di situ maksudnya ma'ah, bukanlah maknanya ilah ghaya, sampai situ saja. Dikeluarkan oleh Daruqutni dengan sanad daif. Hadis tadi walaupun dia kata telah dikeluarkan daripada hadis yang kurang kuat, tapi Syekh Uthaimin menguatkannya lagi dengan hadis yang lain. kita lihat dan juga menerangkan kepada kita bahawa itulah yang lebih tepat daripada bahasa Arab kalau kita masukkan dalam bab wuduk tersebut. Dan dikeluarkan dengan sanad hasan pada sifat wuduk Uthman bahawa ia mencuci kedua tangannya hingga kedua siku hingga mengusap hujung-hujung kedua lengan. Dan menurut Al-Bazzar dan Tabrani daripada hadis Wa'il bin Hijr pada sifat wuduk, dan beliau mencuci kedua siku hingga melewati siku. Dan ini kita lihat hadis ni lebih kita kata kuat lagi. Dia mengatakan mencuci kedua siku hingga melewati siku. Jadi menunjukkan bahawa dia menguatkan lagi hadis yang tadi kita sebutkan. Dan dalam At-Tahawi dan At-Tabrani dan hadis Sa'labah bin Ubad daripada ayahnya, kemudian ia mencuci kedua sikunya hingga air mengalir di atas kedua sikunya. Hadis-hadis ini saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi kita kata kuat. Yang kuatnya adalah maaf. Ishaq bin Rahawih. Rahawih boleh, Rahayuh, Rahayuh boleh. Kita lihat, ada dua sebutan. Berkata, ilah dalam ayat di atas mengandungi makna al-ghayah hingga hujung dan mengandungi makna bersama, ma'ah. Maka sunnah hadis menjelaskan bahawa dengan makna ma'ah. Jadi kita pergi pada makna ayat apa hadis ataupun hadis ataupun ayat, dia menunjukkan maknanya ialah hingga. Dan juga membawa makna juga bersama. Tapi kalau kita balik kepada hadis, maka kita akan dapati bahawa dia maksud bersama. Dari sinilah kita katakan bahawa lafaz-lafaz yang telah datang daripada syarak atau nas-nas syar'i, kita haruslah dapatkan penerangan-penerangan yang lebih terperinci lagi daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah orang hanya mengambil secara zahir sahaja dalil-dalil tersebut, maka kita akan dapati bahawa orang-orang ini akan hanya melihat daripada satu wajah sahaja. Dan bila melihat satu wajah, dia akan menyalahkan wajah yang lain dengan tanpa mubarrir, tanpa dia dapat kuat. Kerana orang yang mengambil satu wajah ni, dia sebenarnya tak boleh berhujah atas wajah itu sebut. Kenapa? Kerana wajah itu membawa dua makna. Apabila datang pada dua makna, macam mana boleh kata yang ini kuat atau yang ini tak kuat? Sedangkan kita lihat, kalau kita katakan bersama lebih kuat, kerana kita dapat dukungkan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di samping ada makna dua, kita kuatkan lagi dengan makna yang bersama dengan apa? Dengan hadis Rasulullah menunjukkan kepada kita cara yang betul. Cara yang sebenarnya yang dimaksudkan ilah itu ialah bersama. Jadi dengan itu kita katakan, sebab itulah kalau kita hendakkan petunjuk Nabi SAW, petunjuklah sama perkara-perkara yang kita dapati khilaf, lihatlah khilaf tersebut, kembalilah khilaf tersebut kepada apa? Kepada Allah dan Rasul. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Sekiranya kamu berceragah, berbalah di dalam satu perkara, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Farudduhu ila Allah wa Rasul. Jadi kita balik kepada Rasul, kita dapati bahawa alhamdulillah, dalam hadis-hadis lain menunjukkan demikian. Maka makna ilah itu lebih utama diterpankan ini. Kerana kita ada dasar yang pertama, kalaulah kedua-duanya sama, kita tak boleh kuatkan salah satu daripadanya, melainkan ada yang menguatkan. Sebagai contoh, kita dah datangkan kaedah. Apakah kaedah yang awak pernah tulis? Ad-dalil idza tatarraqa bihi al-ihtimal batala bihi al-istidlal. Sesuatu dalil kalau datang membawa beberapa kemungkinan, maka batallah dalam beristidlal dengannya. Batal kenapa? Kerana kedua-duanya nampak kekuatan. Jadi macam mana kita nak kuatkan? Mesti datang kekuatan itu daripada sudut lain, yang mana menguatkan salah satu daripadanya lebih kuat atau tidak. Dengan itu barulah kita dapat tarjih. Dan masalah tarjih ini berat. Masalah tarjih berat. Kenapa? Kerana masalah tarjih, ulama telah membincangkan tentang murajihat, benda-benda yang boleh menyebabkan dia tarjih atau menguatkan satu, sampai pada 60 bab untuk ilmu yang perlu kita mantapkan untuk supaya kita dapat tarjih. Ini masalah yang besar. Kita tak akan belajar kat sini pasal apa? Pasal bab itu, bab kita nak kena mantapkan dalam usul fiqh, dalam masalah-masalah yang lain. Kita lihat usul fiqh aja kalau nak belajar, bab kias saja kita pening. Kalau belajar bab kias, kerana bab kias ini kita lah ulama kata, kalau kita dah mantap bab kias, barulah kita lihat kita punya fatwa tu, kita punya fatwa akan dapat mengikut kepada apa yang dikendaki oleh syarak. Jadi itu kita katakan masalah ni besar sebenarnya dalam kita tarjih. Suatu kita balik, saya suruh balik kalau nak tarjih, kita balik kepada ulama. Kenapa? Kalau kita balik tarjih sendiri, nanti masalah nanti. Kalau kita nampak benda-benda yang kita tak patut nampak, kita tak nampak. Jadi sebab itu kita katakan dalam masalah ni, dalam masalah fikir terutamanya, kita lihat banyak sangat benda-benda yang kalau kita tak mengatasinya ataupun mendapatkan pendedahan yang lebih meluas, nanti kita akan dapati bahawa kita hanya mengambil satu bahagian saja daripada dalil dan kita mengkukuhkannya, kita mendakwa dia kuat, sedangkan pada hakikatnya dia adalah kurang kuat daripada dalil yang lain ataupun di sudut pandangan yang lain. Itu yang sebab kita katakan, dan kita belajar, kita nampak bagaimana ulama berhujah. Kita belajar khilaf, baru kita nampak macam mana ulama berkhilaf dan atas apa dia khilaf dan bagaimana hujah-hujah mereka dan sebagainya. Ini yang kita kata kebaikan kita belajar pelajaran seperti ini di dalam majlis-majlis ini. Nah, Imam Syafi'i berkata, saya tidak mengetahui adanya perbezaan mengenai masuknya kedua siku pada saat wuduk, dan ini dengan ini maka anda telah mengetahui dalil telah menegaskan masuknya siku. Az-Zamasyari berkata, lafaz ilah secara mutlak mengandung makna al-ghayah. Ghayah mana sampai. Adapun maksudnya kedua siku dalam hukum yang wajib dibasuh dan atau tidak harus berdasarkan dalil. Kemudian ia menyebutkan beberapa contoh hal tersebut, dan anda telah mengetahui bahawa di sini telah tegak dalil atas masuknya siku untuk masuk bahagian yang dibasuh. Jadi kita kata, untuk kita kata masuk tak masuk, kena ada dalil yang lebih kuat. Kalau diambil sampai je, kita kata okeylah. Tapi kalau dia kata itulah yang kuat, kita kata tak boleh. Kenapa? Kita ada dua pandangan tentang ilah. Tapi kalau kita kata boleh dia masuk sekali, apa dalil ni awak kata dia boleh masuk? Jadi nak cakap macam mana pun kena ada dalil juga. Dia dua pihak kena kuatkan dengan dalil. Cuma yang pihak menguatkan yang lebih perlu menguatkan adalah pihak yang mengatakan masuk. Kerana paling minima ilah tu sampai, yang atas ni melebihi memasuki dah maksima dia kata. Jadi nak sampai pada, kita nak berdalil pada maksima tu, mestilah kuat dalil yang lain yang lebih kuat, yang mengkukuhkan hujah kita. Itu maksudnya. Okay. Kemudian tiga hadis yang selanjutnya, hadis tersebut tiga kali, kemudian yang kiri demikian juga, yang kiri demikian juga, maksudnya hingga siku tiga kali. Kemudian yang mengusap kepalanya, hal ini sama dengan ayat dalam menggunakan huruf ba. Sedang masaha, mengusap membutuhkan memerlukan objek baik dengan bersamanya maupun secara sendirian. Al-Qurtubi berkata, huruf ba di sini lita'diyah, boleh dihapuskan dan boleh disebutkan. Ada yang mengatakan bahawa ba' di sini untuk memberi faedah makna yang dikandungnya, bahawa ghusl ini mencuci sebagai bahasa menunjukkan yang dicuci, dan mashu secara bahasa tidak menunjukkan yang diusap. Maka jika seseorang berkata imsahu ru'usakum, usapkanlah kepalamu, nescaya sudah cukup mengusapnya dengan tangan tanpa air. Seolah-olah mengatakan wamsahu bi ru'usikum al-ma', itu usaplah al-ma', kemudian usaplah kepala kamu dengan air. Ini termasuk al-qalb, jumlah yang dibalik. Asalnya adalah imsahu bil ma'i ru'usakum. Jadi usaplah dengan air kepala kamu. Jadi bi ni ba digunakan dengan ta'diyah, atau ba ni ada di sini dalam masalah khilaf ya. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan ba ini ialah tab'idiyah. Mana tab'idiyah apa? Tab'idiyah adalah maksudnya sebahagian. Dengan itu mereka berhujah, kalaulah hanya kita boleh diperintahkan untuk mengusap rambut, maka cukuplah tiga, paling banyak tiga helai rambut kita usap, dah sah kita punya wuduk. Kerana mereka berdalil dengan ba' itu sebagai tab'idiyah. Tapi kalau kita lihat pada sudut ini, Syekh Uthaymin rahimahutaala mengatakan bahawa ba' tab'idiyah dalam bahasa Arab juga tak datang dengan makna tab'idiyah, terutama dalam ayat tersebut. Jadi tidak boleh diambil sebagai tab'idiyah, mengatakan. Terlebih lagi apabila ada dalil-dalil menunjukkan bagaimana Nabi mengusapnya. Bagaimana Nabi usap, kita belajar. Balikan semula, kan? Dari tunjuk ke dalam telinga, dari keluar jari ibu jari di luar, kemudian menyapunya sampai ke habis. Okay. Dan dibuat sekali. Jadi dengan itu, kalau kita lihat Nabi sudah menerangkan Dan kalaulah kita gunakan misalnya imamah, imamah apa? Sarban. Maka di depan nasiah, nasiah rambut kita bermulanya rambut, maka dibasuh atas, dikenakan di atas rambut tu, kemudian di mengatasi di atas apa, di atas sarban kita tu, barulah kita ke depan. Sama juga. Jadi kita kata kalau yang itu dia tetap basuh semua. Cuma kita kata dari fuzurah ini adalah sebagai ulama katakan dia sebagai rukhsah dalam tidak perlu untuk kita mengeluarkan alas rambut kita ataupun kita kata sarban kita daripada kita membukanya, tak perlu kita membukanya. Dan masalah sarban kalau kita bincangkan bahawa masalah khilafiyah, Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah mengatakan bahawa ianya merangkumi semua yang masuk kategori sarban. Tidaklah sebagaimana yang sebagai mengatakan hanya sarban yang terikat daripada leher daripada atas kepada leher ke atas balik. Tidak demikian. Jadi dengan itu kita katakan yang pandangan mengatakan bahawa imamah itu apa yang melingkungi kepala kita secara umumi, kepala kita itu secara umum, melingkungi kepala kita secara umum adalah lebih kuat lagi. Allah Ta'ala. Jadi kita kata dari surah imsahu biru'usikum, bab situ kita kata bukanlah bermakna bab tab'idiyah, tapi yang lebih tepat adalah bab yang dimasukkan, apabila dimasukkan bab makna ta'diyah dengan apa? Dengan gunakan air. Bukan sapu saja, sapu tanpa gunakan air. Boleh kita maksud, kalau kita masukkan wamsahu ru'usakum, bas sapulah rambut kamu gini. Tapi wamsahu biru'usikum, bi itu bab itu balik kepada bab ta'diyah dengan air. Jadi dengan itu dihazafkan al-ma'. Kenapa? Kerana difahami sedang cakap tentang air. Maka dengan itu apa kita kata tak perlulah disebutkan air tersebut, tetapi kita bab itu maksudlah bab ta'diyah. Dan ini adalah lebih kuat lagi daripada kita sebut, kita katakan sebagai tab'idiyah. Tapi kalau kita nampak orang keluar saja. Kalau kita nampak orang membasuh tiga helai rambutnya atau 10 helai rambut dia, apa kita buat? Kita nasihati je lah. Kita nasihati, kita kata nak kita ajar awak wuduk Rasulullah SAW begini. Kita ajarlah dia wuduk Rasulullah begitu sebagaimana yang diajar oleh Uthman radhiyallahu an. Untuk kita ingkar begitu saja saya rasa payah. Kenapa? Kerana kita perlu, tak boleh, kita harus kadarkan. Sebagai Nabi Ali radhiyallahu mengatakan khatibun nas ala qadri uqulihim atuhibbuna ayyukadziballaha wa rasulah. Khatibun nas, kamu bertuturlah dengan manusia dengan kadar akal fikiran mereka. Adakah kamu inginkan mereka ini mendustakan Allah dan Rasulnya? Kita kena berhati-hati. Sekarang kita niat kita baik, memang nak ajak mereka kepada sunnah, nak ajak mereka kepada perkara yang betul, tepat, hak sebagainya. Tapi kita tersalah, dia belum sampai lagi, belum faham lagi. Dasar-dasar asas tak tahu. Dia tak tahu yang wajib diikut Rasulullah pun dia tak tahu. Dia tak tahu yang dia perlu cinta Rasulullah, tanda cinta kepada Rasulullah, ikut Rasulullah, apa yang datang kepada Rasulullah diambil, apa yang dilarang kita tinggalkan. Dia tak tahu. Jadi kita kata dengan itu dasar kita tak nampak dasar tersebut tidak ada, kita datangkan masalah ini, jadi porak-peranda masalah besar lagi timbul. Itu yang kita lihat macam masalah timbul kerana apa? Kerana sebenarnya kalau kita lihat mereka ni tidak faham dasar-dasar yang asas. Kita keluar sikit boleh. Dari di antaranya adalah masalah misalnya sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dasar-dasar asas mereka tak kuat. Dari surah apa dasar-dasar asas ni? Kita katakan bahawa al-qawlu fi dzat, al-qawlu fi sifat, al-qawlu fi dzat. Apabila kita katakan sesuatu berkaitan dengan sifat Allah, sama seperti kita katakan sesuatu tentang zat Allah. Bermakna kalau kita kata Allah wujud tak, ada tak zatnya? Ada. Bagaimana zatnya? Boleh jawab tak tuan? Ada orang kat sini berani jawab? Orang-orang lain semua kejap. Tak berani kata zatnya, jangan kamu fikirkan tentang zatnya. Kan? Tapi wujud tak? Wujud. Okey, kita kata al-qawlu fi sifati kal-qawli fi zat. Berkatanya kita tentang sifat Allah Taala sama seperti kita kata kepada zatnya. Kalau kita kata Allah Subhanahu Wa Taala istawa ala arsyhi, Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam atas arasy-Nya. Allah bersemayam atas arasy-Nya. Bagaimana? Buat apa kita kata al-qawlu fi sifat kal-qawli fi zat? Bagaimana kamu tak boleh tanya? Dan tanya tentangnya juga adalah perkara bid'ah sebagaimana Imam Malik rahimahullah mengatakannya. Jadi kita katakan itu dasarnya. Mereka tak faham dasar ini. Dan dasar yang lain kita lihat. Seperti dasar kita katakan dasar misalnya kita katakan bahawa dalam kita memberikan sifat terhadap sesuatu, kita harus mengetahui zatnya. Kalau tak tahu zatnya, macam mana nak berikan sifatnya? Betul tak? Awak nampak ada orang beritahu awak ada satu binatang namanya laku. Tambah apalah saya kasih nama kalimah. Lakuk misalnya. Awak tak pernah dengar lakuk. Apa binatang tu? Saya kata, dia saya nampak lakuk berlari. Apa tu binatang curi lari? Awak tak dapat bayangkan macam mana dia lari. Kenapa? Kerana tak tahu zatnya macam mana. Betul? Jadi begitulah kita lihat, kalau dalam makhluk boleh kita katakan bahawa samanya sifat, tidak bermakna kita menyamakan fulan dengan fulan. Eh, awak samakan saya dengan lakuk? Tak ada. Saya cakap dia berlari. Kalau awak boleh lari, awak berlari juga. Jadi kita kata tidaklah bermakna kalau satu sifat tu kita katakan pada sesuatu, tidaklah bermakna kita menyamakan dia dengan sesuatu. Kalau kita katakan cicak turun dengan kucing turun dengan manusia turun, sama tak? Tak sama. Kalaulah ada perbezaan daripada sudut sifat, bagaimana sifatnya tersebut dalam makhluk, walillahil masalul a'la, bagi Allah adalah perumpamaan yang lebih-lebih tinggi. Dan tentulah kita katakan, kalau kita katakan Allah punya sifat-sifat tersebut tidak akan sama dengan sifat manusia, makhluk-makhluk dan sebagainya. Sedangkan Allah SWT mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, dan tidaklah Allah sama dengan sesuatu pun. Lalu Allah isbatkan dia maha mendengar, maha melihat. Jangan cakap maha melihat, mendengar, melihat. Kamu telah samakan Allah dengan makhluk. Kita kata tak boleh. Allah yang mengatakan Allah tak sama, tapi Allah isbatkan bahawa Allah maha mendengar, maha melihat. Ini bukanlah satu, kita kata, penghinaan ataupun kita kata menjatuhkan akan sifat keagungan Allah. Tidak. Kerana kita tak samakan. Sedang kita ada dasarnya, tak akan sama. Allah tak akan sama dengan sesuatu makhluknya pun. Tetapi ada tak sifat ini? Allah isbatkan sifat ini? Kita isbatkan. Jadi dasar bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah mengisbatkan bagi Allah apa yang Allah isbatkan ke atas dirinya dan apa yang Nabi SAW isbatkan ke atas Allah. Sebab itu Allah SWT memuji para mursalin. Kenapa Allah memuji mereka? Setelah Allah mengecam akan mereka-mereka yang menyifatkannya atas sifat-sifat yang tidak tepat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzah, maha suci engkau ya Allah, rabbil izzah, rabb keagungan, atas apa yang mereka sifat-sifatkan. Wassalamu ala al-mursalin, wassalamun ala al-mursalin, dan kesejahteraan ke atas apa? Para mursalin, para nabi-nabi dan rasul. Kenapa? Walhamdulillah rabbil alamin. Kenapa mereka sejahtera? Kerana mereka isbatkan apa yang Allah isbatkan ke atas dirinya, dan apa yang Allah hendak ke atas dirinya disebabkan. Tak ada tambah, tak ada kurang. Apabila Allah mengatakan Allah istawa'ala arsh, Nabi sampaikan begitu, Allah istawa'ala arsh. Jadi kita kata selamat sejahtera Nabi-Nabi. Kenapa kita tak mau sejahtera seperti Nabi-Nabi? Isbatkan saja apa yang Allah isbatkan ke atas dirinya tanpa kita membagaimanakan sifatnya. Keluar sikit pasal topik terlepas, tak habis lagi. Kita kata itu poinnya. Itulah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya. Itu keluar kita kejap, basuh balik. Tapi ala kul hal, itu dasar-dasar penting ini. Kalau tak tahu, sebab tu kita lihat apabila kita bincang satu benda, dia tak tangkap. Apa ni kamu ni, apa membagaimanakan Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sebenarnya kita orang yang melakukan demikian sebenarnya ada penyakit. Apa penyakitnya? Ialah mereka telah membagaimanakan Allah dahulu, menyerupakan Allah dahulu, baru mereka mensucikannya. Salah kita kata. Apabila yang menghantui mereka ini, iaitu kalau kita katakan Allah seperti makhluk, maka kita harus nafikan. Mana kita tak boleh kata Allah seperti makhluk. Lalu datang ayat istawa alal arsh. Datang hadis Allah SWT nazala ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia. Ini turun. Jadi dia kata sifatnya macam sifat kita nak samakan dengan makhluk dan sebagainya. Atau kita kata Allah fis sama, Ya Allah perlukan tempat dan sebagainya. Maka mereka membagaimanakan dahulu, barulah mereka menafikan ataupun mensucikan Allah. Kita kata salah. Dasar yang pertama yang kamu lakukan, harus lakukan adalah sucikan Allah dahulu. Kena apa yang Allah isbatkan, kita isbatkan tanpa kita membagaimanakan. Dan itu dasar kita sebenarnya sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Yang kita lihat, kita tidaklah kita tafwidul kaifiyah, bukan tafwidul makna, tafwidul kaifiyah. Sedangkan maknanya jelas, dan tak ada satu ayat daripada Al-Quran yang membawa kita kepada kesesatan. Zahirnya bawa kepada kesesatan, tidak ada. Kerana kalau mereka katakan kalimah-kalimah ini bahaya, kerana mereka seolah-olah katakan Al-Quran, apa yang datang oleh Al-Quran itu seolah-olah membawa kepada kesesatan. Sedangkan Nabi Allah terang-terangkan bahawa Al-Quran ini turun dalam bahasa Arab yang jelas. Tetapi kita masih lagi tak faham lagi, kita kata bahawa oh, maknanya begitu, kita datang dengan makna-makna yang lain dan tahrifkan ta'tilnya ataupun tashbihkannya ataupun kita kita tahrifkannya. Wallahu ta'ala. Jadi kita perlu berhati-hati dalam bab ini. Tafsir hadis. Para ulama berbeza pendapat apakah wajib mengusap seluruh kepala ataukah sebahagian. Mereka berkata, ayat di atas tidak menunjukkan kedua hal tersebut secara khusus. Sebab firmannya, dan sapulah kepalamu mencakup seluruh kepala atau sebahagiannya. Ayat tersebut tidak menunjukkan bahawa harus seluruhnya dan juga tidak sebahagiannya. Akan tetapi, yang berpendapat bahawa sah mengusap sebahagiannya, ia berkata, sesungguhnya As-Sunnah telah menjelaskan salah satu daripada dua kemungkinan daripada kandungan ayat di atas, iaitu yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i daripada hadis Afa' bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk lalu membuka sarban dari kepalanya dan mengusap bahagian depan kepalanya. Meskipun hadis ini mursal, tetapi menjadi kuat dengan disebutkan secara marfu' daripada hadis Anas. Hadis ini meskipun pada sanadnya ada perawi yang tidak dikenali identitasnya, tapi keduanya diperkuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur daripada hadis Osman mengenai sifat wuduk bahawa ia mengusap bahagian depan kepalanya. Padanya terdapat perawi yang diperdebatkan. Telah ditegaskan oleh hadis Ibn Umar bahawa cukup dengan mengusap sebahagian kepala dikatakan oleh Ibn Munzir dan yang lainnya, dan tidak diingkari oleh seorang pun daripada sahabat. Di antara ulama ada yang mengatakan jika hanya mengusap sebahagian, maka haruslah disempurnakan dengan mengusap di atas sarban berdasarkan hadis Mughirah akan datang dan hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi kita lihat ada sebahagian yang mengatakan, dia memperkukuhkan lagi bahawa sikit sebahagian dah cukup dengan mengambil hadis sarban. Walaupun dia hadis sarban tu Nabi ada membuka, tapi hadis itu bagian kita tahu dia telah berkatakan untuk mursal sebagainya. Maka lalu disapukan sedikit sebahagian daripadanya. Jadi kita kata, dan juga hadis yang akan kita sentuh nanti bahawa Nabi SAW apabila mengambil sarban, dia akan membasuh, dia akan menyapu di hadapan, di awal rambutnya itu, kemudian di atas sarban. Maka itu hujah mereka juga, itu melihat di sebahagian rambut. Jadi mereka kata sebahagian juga mencukupi. Tapi kita katakan bahawa kalaulah nak kiaskan, kita kata silap, kerana kiasan dari sudut itu tidak tepat, kerana sapuan yang dibuat itu bukanlah setakat di situ, tapi menyapukan juga seluruh sarbannya. Jadi sama seperti kita, dia mengambil tempat, kalaulah rambut itu tidak, kalaulah misalnya sarban itu tidak ada, maka pasti akan disapukan seluruhannya. Jadi dengan itu kita kata kias di situ tidaklah tepat, atau digunakan dalil itu sebagai dalil mereka tidak begitu tepat. Dalam riwayat ini tidak disebutkan mengusap dengan berulang sebagaimana disebutkan pada yang lainnya. Kemudian meskipun juga tidak disebutkan secara berulang pada berkumur-kumur sebagaimana yang telah anda ketahui, dan tidak disebutkan berarti tidak terdapat dalil padanya, dan akan disebut komentar mengenai hal tersebut. Kita keluarkan sikit daripada ini bahawa dalam hadis yang tadi kita sebutkan, Nabi tak sebut berapa kali kita berkumur-kumur memasukkan kepada hidung dan juga mengeluarkannya. Syekh Uzaimin Rahmatullah mengatakan bahawa hukumnya adalah sama seperti hukum muka, wajah, kerana dia adalah sebahagian daripada wajah. Mulut adalah sebahagian daripada wajah, hidung adalah sebahagian daripada wajah juga. Kemudian dinamakan wajah yang batin, wajah yang sebelah dalam, dan wajah yang kita basuh di luar adalah sebahagian itu yang zahir, yang mana yang luar. Jadi dengan itu hukumnya sama, kalaulah basuh mukanya 3 kali, maka basuh mulut, komor-komor dan hidungnya juga 3 kali. Daripada sudut itu Syekh Husaymin berdalil menunjukkan bahawa dia mengambil hukum asalnya. Asalnya adalah perintah membasuh muka. Jadi dia sama seperti hukum tersebut. Jadi macam mana kita dah datangkan tadi pendapat tersebut. Lafaz kemudian ia mencuci kaki kanannya hingga kedua mata kaki, tiga kali dikomentari sebagaimana halnya pada lafaz mencuci tangan kanannya hingga siku. Akan tetapi batasan mengenai siku telah disepakati berbeza dengan kedua mata kaki yang masih diperdebatkan. Adapun pendapat yang masyhur adalah tulang yang tumbuh pada pertemuan betis. Ini adalah pendapat majoriti ulama. Diceritakan oleh Abu Hanifah dan Al-Imamiyah bahawa tulang yang terdapat pada punggung kaki tempat tali sandal. Dalam masalah ini terdapat diskusi dan pembicaraan panjang. Dalam Asy-Syarah berkata, dalil yang paling jelas maksudnya menurut pendapat jumhur adalah hadis An-Nu'man Ibn Bashir mengenai sifat saf dalam solat. Ini, maka aku melihat seorang di antara kami melekatkan tumitnya pada tumit yang lainnya. Jadi kita dah terang kami berlepas juga tentang bagaimana tumitnya pada tumit itu, itu juga adalah di antara sifat solat yang baik kalau kita dapat lakukannya. Kerana itu yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah dimasukkan sebagai tumit ka'ab. Dan banyak dalil-dalil lain yang berkaitan dengan tumit. Kita tahu kisah-kisah apa hukum-hukum lain berkaitan dengan tumit. Apakah dia hukumnya? Yang berkaitan dengan tumit. Apa dia? Aywa, hadis yang berkaitan dengan ma asfalal ka'bain fa finnar. Ini tentang izar ataupun hadis yang berkaitan dengan pakaian seorang mukmin. Maka kita lihat adalah berkaitan dengan kita kena dapat kenal pasti manakah tumit itu dengan lebih jelas. Kerana apa? Kerana kita dapati bahawa apabila Nabi melarang kita melabuhkan pakaian melepasi daripada buku lali, maka disitulah hukum jatuh, hukum apa? Hukum dinamakan sebagai hukum isbal. Dan isbal ini adalah perkara yang kita harus belajar kerana dia adalah perkara yang besar dan juga banyak dikhilafkan oleh orang ramai kerana disebabkan masalah-masalah yang kita lihat, hujah-hujah yang mereka datangkan sebagai mendakwa bahawa dia adalah perkara yang makruh sahaja dan bukanlah sebagai perkara yang haram. Tapi kita katakan dalam bab itu boleh dibincangkan pada masa ni insya-Allah berkaitan dengan isbal. Adakah isbal itu hanya untuk pakaian selain daripada lengan baju? Macam lengan baju? Okey, lengan baju tak masalah. Yang kita dapati bahawa daripada sudut hadis adalah imamah, serban dan juga pakaian apa yang melabuhi buku lali. Berkaitan dengan tangan yang sampai itu, kita yang dilarang adalah kaf, tu memang ada larangan. Tapi adakah ianya sama seperti dinamakan sebagai isbal? Isu kita akan bincangkan nanti. Kalau bukan, kalau ya, kenapa? Kalau bukan, kenapa? Jadi kalau nak bincang, kita boleh sentuhlah nanti kalau dah habis bab-bab yang penting. Okay. Apa dia? Hombok kan? Satu tak habis-habis lagi hombok. Okay, kita pergi pada. Saya katakan tidak asing bahawa tidak ada hujah padanya. Kerana menyelisihnya berkata, saya menamainya tumit dan tidak menyelisih kalian padanya. Akan tetapi saya katakan bukan itu yang dimaksudkan pada ayat wuduk, kerana ka'ab adalah nama bagi organ tubuh yang menonjol yang terdapat pada punggung kaki. Yang dimaksudkan pada hadis Nu'man bahawa ia menamakan ka'ab yang menonjol. Sementara tidak ada perbezaan atas penamaannya, dan kami telah menerangkannya atas catatan kaki dalam kitab Daw'un Nahar tentang rajihnya mazhab jumhur, dan kami telah menyebutkan dalil-dalilnya di sana. Dapat hadis kemudian yang kiri demikian pula, iaitu sampai mata kaki tiga kali. Kemudian ia berkata, iaitu Uthman, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk seperti wudukku ini. Lanjutan hadis tersebut, maka ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berwuduk seperti wudukku ini, yang hadis yang saya datangkan tadi, kemudian solat dua rakaat dengan jiwa yang tenang dan khusyuk pada kedua rakaat tersebut, maka diampuni dosa yang telah ia lakukan. Dan yuhadis juga boleh tak maksudnya ialah dengan khusyuk, khuduk? Kita kata boleh. Cuma kita katakan yuhadis nafsahu, makna dia tidak lebih kepada kita kata di sini yuhadis nafsahu, mungkin dikatakan dia tidak melayang, tidak bertutur dalam hati dia sesuatu perkara, bincang atau sebagainya, itu masuk juga dalam kategori yuhadis nafsahu. Tapi dalam bab ihdas kita dah datangkan bahawa dia maksud perkara-perkara yang jelas masuk adalah perkara larangan. Itu kira-kira tak masuk dalam kategori ini. Tapi kalau seorang yang lebih daripada itu melakukan solat dengan tidak apa, sebelum dilakukan solat itu dia tidak mengatakan kat atas dia macam mana. Maksudnya sebenarnya kalau seseorang itu ada khatirah, ada lintasan-lintasan hati, hatinya itu tadi, ini dimaksudkan. Bila ada lintasan itu, maka tak akan datang kekhusyukan dan tak akan datang apa? Ketenangan. Iaitu tidak terlintas dalam jiwanya urusan dunia dan segala yang tidak ada kaitan dengan salat. Jika godaan itu datang namun ia melawannya, maka dimaafkan dan tidak dianggap tergoda jiwanya. Perlu diketahui bahawa hadis ini, hadis di atas menunjukkan bahawa anggota-anggota wuduk yang diatafkan, diatafkan disifatkan dengan kata diatafkan maksudnya diikutkan dengan dan kemudian dan dengan kata summa, lakukan secara berurutan sebanyak 3 kali, tetapi tidak berarti wajib kerana hanya sifat perbuatan yang mendapatkan keutamaan dan tidak berarti solatnya tidak sah kecuali jika dengan sifatnya dan tidak dengan lafaz yang menunjukkan wajibnya sifat tersebut. Mengerjakannya secara berurutan dibantah oleh Al-Hanafiyah. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan dia mengerjakannya bukan secara urutan. Ini dinamakan sebagai mualah. Mualah ini dituntut. So, dalam kita berwuduk perlu ada mualah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurkan seorang sahabat dalam hadis Abu Daud dan Nasa'i, kita lihat dia menegur seorang sahabat yang mana ada di bahagian kakinya itu sebesar kuku yang belum dibasuh. Dikatakan padanya irji' wa ahsin wudu'ak. Disuruh kita balik dan memperbaiki wuduknya. Di situ ulama keluarkan faedah, dia sama ada membasuhnya atau mengambil wuduk secara daripada awal ataupun dia basuh saja kakinya yang telah yang tertinggal daripada basuhan. Di situ kedua-duanya ada makna. Dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan bahawa dianya bergantung kepada kaedah yang telah ditetapkan. Kalaulah misalnya dia punya masa jaraknya antara dia dengan wuduknya tadi itu berjauhan, maka ambillah wuduk lagi daripada awal. Tapi kalaulah jaraknya adalah berdekatan, maka teruslah basuh. Maka dia dah baiki dia punya wuduknya tersebut. Dari situ ulama keluarkan juga faedah bahawa ia menunjukkan kepada kita bahawa mualah itu penting. Mualah itu mana? Urutan itu penting. Jadi kalau seseorang berwuduk, tangan dah basuh kaki, dah basuh rambutnya, dah basuh tangannya, lalu kita lihat dah basuh tangan lalu basuh rambutnya, lalu nak basuh kaki, kakinya dia tundakan sekejap kerana nak angkat telefon, berbual telefon 10 minit, lepas tu dia letak, dia basuh kakinya, dia kata sah tak wuduknya? Tak sah. Kenapa? Dia tidak ada mualah, tak ada urutan. Jadi dia perlu balik berbasuhnya sekali lagi. Tapi kalaulah misalnya dia keluar kerana nak tutup air api yang sedang menggelegak, misalnya dia matikan kerkas terus kembali kepada wuduknya, kita kata itu masih ada mualah. Kerana dan dia balik kepada urf, kita ada da'istar atau kaedah yang umum, al-adatu muhakkamatun, adat yang diperhakimkan. Maksudnya kalaulah ini yang dinamakan orang sebagai seketika, tak masalah lah, itu seketika. Kalau yang dibuat ini adalah perkara masyarakat kita, itu berapa lama kau pergi basuh tutup air lagi, dah dikira lama, maka di situ dia kena mulakan semula. Jadi balik kepada apa? Kepada al-adah muhakkamah juga. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan tak masalah, tak perlu mualah urutan mualah ataupun berurutan. Dan urutan juga maksud sini, saya maafkan, ini bukan mualah. Di sini adalah lebih kepada urutan tertib. Urutan ini lebih kepada tertib. Imam Abu Hanifah kata, juga mengatakan, bolehlah kalaulah kita berwuduk, kita kedepankan tangan daripada kepala muka, atau kita kedepankan kaki daripada, yang penting semua basuh, tak kisah. Itu juga adalah daripada sudut urutan tertib lah, tertib. Jadi sebab madhab Hanafiyah mengatakan dia tidak tertib kerana mereka ada dasar daripada wuduk tu, dia kata adalah ma'kulatil makna. Dia punya sebab adalah ma'kul, pembersihan, bukan khas ibadah, dia lihat sebagai kebersihan. Jadi dengan itu mereka tak berdalilkan, mereka tak menganggap bahawa mengikut secara urutan mana ke depan, mana awal, mana kedua, mana ketiga, ke empat sebagai dasar yang apa harus diikuti. Itu juga adalah sekilas pandangan Abu Hanifah. Okey, berkaitan dengan tadi mualah ialah dia haruslah beriringan dekat. Itu maksud mualah. Saya tadi salah gunakan terminologi tadi. Tapi mualah juga penting, kita kata tadi bahawa dia perlu ada mualah. Dalil menyatakan tidak wajib adalah hadis-hadis menyebutkan tentang jelas bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam berwuduk dua kali dua kali, satu kali, sebagian anggota wuduk 3 kali dan yang lainnya tidak. Dan disebutkan dengan jelas dalam wuduk beliau yang dilakukannya dengan 1 kali bahawa Allah tidak menerima solat tanpa dengannya. Terdapat perbezaan pendapat mengenai wajibnya berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ada yang berpendapat kedua ini wajib berdasarkan perintah keduanya dalam hadis Abu Dawud dengan sanad sahih, dan di dalamnya beliau bersabda, dan bersungguh-sungguhlah ketika memasukkan air ke dalam hidung kecuali jika sedang berpuasa, dan bahawa beliau selalu melakukannya dalam semua wuduknya. Yang lain berpendapat berkumur-kumur hukumnya sunnah berdasarkan hadis Abu Dawud dan Ad-Darqutni, dalamnya disebutkan bahawa tidak sempurna solat seolah seorang daripada kamu hingga menyempurnakan wuduk sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah mencuci wajah dan kedua tangannya sampai ke siku, dan mengusap kepala dan mencuci kedua kakinya hingga mata kaki. Beliau tidak menyebutkan berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Beliau hanya menyebutkan tentang perkara wajib yang solat tidak diterima tanpa dengannya. Dengan demikian dapat difahami perintah tersebut menunjukkan sunnah. Dalam masalah ini dikhilafkan ulama. Jumhur mengatakan bahawa berkumur-kumur dan juga memasukkan ke dalam hidung adalah sunnah. Tetapi dilihat mazhab Hanabilah, Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahawa dia adalah wajib. Kita akan sentuh nanti insyaAllah bab tersebut insyaAllah. Jadi kita dah habis dalam bincangan kita tentang hadis ini. Hadis ini panjang dan sebenarnya hadis ini banyak faedah yang kita boleh dapat. Di antara faedah yang kita boleh dapat daripada hadis ini adalah dijadikan hadis ini sebagai asal dalam menerangkan apakah wuduk yang perlu dilakukan oleh seorang mukmin, seorang muslim. Makna dia jadikan sebagai satu umdah, satu dasar, satu asal yang kita kata rujukan. Kalau kita nak belajar wuduk, belajar hadis ini dulu. Kenapa? Kerana dia sangat menyeluruh dan dia dapat memberikan kita cara pengambilan wuduk yang lebih dekat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan didatangkan dengan siapa mengambil wuduk seperti wudukku ini, maka Nabi Uthman radhiyallahu anhu mengatakan bahawa dengan kelebihan tersebut mengambil wuduk dengan wuduk ini lalu dia lakukan solat 2 rakaat, maka dia akan dihapuskan dosa yang lepas. Jadi ini menunjukkan bahawa apabila hadir lafaz seperti ini, ini marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marfu' ini sampai kepada Rasulullah. Walaupun kita lihat sahabat tak mengatakan, dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Kenapa? Kerana sahabat udul semuanya. Sahabat semuanya udul. Tak perlu dipertikaikan. Ini betul ke sahabat ni? Dia cakap betul ke tak? Tak perlu. Kerana sahabat semuanya udul. Dan tak ada satu perkara seperti ini dipermainkan, diperdusakan. Tidak ada. Dan sebab itu kita lihat apabila datang pada sahabat berkaitan dengan kelebihan-kelebihan tertentu, kita terimanya sebagai marfu' daripada Nabi SAW. Tetapi kalau kita terima daripada selain daripada sahabat kelebihan-kelebihan ini, kita kata apa dalil kamu, apakah hadis kamu yang sampai kepada Rasulullah, kerana perkara ini tak boleh tidak sampai kepada dia melainkan melalui wahyu. Tak boleh kita katakan sampai kita boleh kata bahawa siapa yang pakai sarban, solat dengan pakai sarban adalah lebih baik, dapat 70 kali ganda solatnya daripada orang yang tak pakai sarban. Kita kata apa dalil kamu, sila datangkan, sebab kita pastikan adakah sampai kepada Rasulullah atau tidak. Kita berhati bahawa hadis ini tak sampai, jadi kita tak boleh terima. Tapi kalau hadis dah telah dikonfirmkan datang kepada sahabat, sahabat mengatakan demikian, maka kita katakan hadis ini menunjukkan bahawa dia sampai kepada Rasulullah, marfu' ke atas Rasulullah, kerana sahabat tidak akan sampaikan kita satu perkara yang seperti ini. Maafkan saya, ada tadi pun saya terlupa nak maafkan. Jadi kita kata apa-apa sahabat datang kepada sahabat berkaitan dengan akidah, perkara akidah atau perkara yang berkaitan dengan misalnya kelebihan-kelebihan pahala-pahala dan sebagainya, maka pastilah itu kita kata kalau semua sanadnya sahih sampai kepada sahabat, kita kata ianya ada hukum marfu', hukum marfu'. Dan dapat daripada hadis ini dan sebagainya juga kita lihat barang siapa yang hendak melakukan wuduk dan sebagainya daripada sesuatu ibadat, daripada ibadat yang hendak dilakukan, dan di antaranya berwuduk dan pembersihan misalnya, mestilah menyiapkan atau mempersiapkan bahan-bahan untuk dia mensucikan dirinya. Dah buang air baru cari macam mana? baru cari bahan untuk mensucikan, tak ada air lepas tu. Tak ada juga istijmar, bahan untuk diistijmar. Jadi tak ada tisu ke, tak ada batu sebagainya untuk dia mengambil, dia bersihkan diri. Jadi kita kata tidaklah, daripada hadis ini juga dapat kita lihat bahawa perlu disiapkan dasar asas-asas yang penting dalam kita nak berwudu ke, dalam kita hendak beristinja dan sebagainya, kita harus persiapkan diri. Dan daripada apa yang kita dapat daripada hadis ini juga adalah kita perlu sunatnya kita basuhkan kedua tangan kita dahulu sebelum kita mulakan berwudu. Dan ini adalah sunat, perkara yang disunatkan dan disepakati oleh ijma'. Maksudnya telah ulama semua telah sepakati perkara ini adalah sunnah. Kenapa orang tak ada katakan bahawa dia adalah wajib? Kerana perbuatan Nabi SAW sahaja tidak menunjukkan kewajipan. Kenapa kita ada demikian? Apa ni kamu katakan? Macam mana kita jawab? Kan kita disuruh untuk mengikuti apa yang Nabi lakukan. Jadi apa kita ni hujah? Kamu kata tak wajib pula. Kamu kata kamu cinta pada Rasulullah, tapi apa Nabi lakukan ini kamu tak lakukan. Kamu tak menganggap dia sebagai wajib untuk kamu lakukan. Kita kata dalam perkara perbuatan Nabi, dia kalau dibandingkan dengan sesabdaan Nabi SAW, maka kita katakan dasarnya adalah kita utamakan sabdaannya daripada perbuatannya. Kerana perbuatan itu boleh membawa kepada khususiyah turu khususiyah sallallahu alaihi wasallam, mana khusus pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun membawa makna kepada apa, kepada bahawa dia sebagai sarif apa, yang menyalurkan daripada hukum yang wajib kepada hukum yang sunat. Itu kita harus memahami. Dan daripada hadis yang daripada faedah yang kita dapat daripada hadis ini adalah disunatkan kita untuk bertayamun. Apa makna tayamun? Kita kedepankan kanan dahulu daripada kiri. Boleh tak seorang basuh tangan kiri dulu lalu ke kanan? Sah atau tidak? Sah. Salah dalam sah, sekiranya itu sah. Tapi dia telah tinggalkan satu sunnah. Kemudian daripada hadis yang telah kita dapati ini adalah bahawa kita basuhkan mulut, kita komur-komur dan juga kita istinsyak 3 kali. Sebagaimana kita lihat sunatnya dibasuhkan muka sebanyak 3 kali. Dan daripada hadis yang faedah yang kita dapat keluarkan daripada hadis ini adalah disunatkan kita untuk al-istinfar. Dan berkaitan dengan air yang kita istinsyapkan dan juga matmadahkan, bolehlah kita sama ada telannya ataupun kita mengeluarkannya. Daripada hadis yang telah dapat kita keluarkan, daripada faedah yang kita dapat keluarkan daripada hadis ini adalah kewajipan kita membasuh kedua tangan kita sampai kepada buku lali. Dan sampai di sini maksud buku lali, sampai kepada siku. Dan maksudnya adalah kita melewatinya, bukan kita hanya sampai ke siku dengan dalil-dalil yang telah kita sebutkan lagi. Dan daripada hadis, daripada faedah kita boleh dapatkan daripada hadis ini juga adalah bahawa sapuan yang dibuat itu adalah dasarnya sebagai keringanan. Dan bila diringankan, maka sekali mencukupi. Sebab tu rambut itu sekali saja. Dan daripada faedah kita dapatkan juga adalah telinga juga termasuk daripada termasuk ke dalam kepala ru'usikum. Sebab itu dimasuk dalam kategori basuh apa, sapu. Daripada faedah yang kita boleh dapatkan dari hadis ini juga adalah seseorang yang nak melakukan sesuatu ibadah, terutama dalam kita lihat berwuduk ini, dan setiap ibadah yang nak dilakukan mestilah sebaiknya adalah seseorang itu, pelaku itu haruslah menghadirkan dirinya itu dalam 3 perkara. Pertama adalah mengagungkan ibadah itu sebagai ketaatan kepada Allah dalam hatinya. Dilakukan ini sebagai ketaatan kepada Allah. Jadi apabila Syekh Uthaymin memberikan faedah bahawa kalau kita sedang basuh muka kita, ingatlah ayat Allah Ta'ala, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Kita lihat setiap ayat, setiap apa yang kita baca, kita lakukan, ingat perintah Allah, ta'atan lillahi ta'ala, melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada apa yang kita, yang pertama tadi, yang kedua pula kita lihat, kita lakukan ini sebagai pendekatan kepada Allah untuk mendapatkan ihsan. Mana kita muraqabah bahawa Allah SWT melihat kita. Walaupun orang tak lihat, kita harus sempurnakan wuduk kita. Walaupun orang tak lihat, kita harus lakukan secara yang dituntut. Ada orang, kalau anak-anak kecil-kecil yang kita suruh wuduk, sekejap nak wuduk, benda dia basahkan semua kan, dah ambil wuduk. Macam itu. Jadi kita kata dari surat ini juga dapat kita kefaedah kita keluarkan adalah, sebagai kita melakukan wuduk itu, kita harus meraqabah bahawa Allah sedang memerhatikan kita. Jadi apa saja kita lakukan, kesempurnaan wuduk itu yang kita jadi matlamat kita. Mana kita lakukan yang disebutkan ihsanul wuduk, fa ahsana wudu'ahu. Daripada faedah dan juga yang ketiga adalah sebagai mengambil contoh tauladan daripada Rasulullah SAW, mengambil Nabi SAW sebagai kita punya mutaba'ah kita. Maksudnya kita selalu mengikuti, mencontohi Rasulullah, sebab mengikutinya dalam apa yang dilakukan. Walaupun disuruh untuk basuh muka, kita basuh sahabat-sahabat muka, kita komor-komor, kita istinsyak, kita istinfar. Kerana apa? Kerana Nabi SAW lakukannya, maka kita lakukannya. Dan dengan itu kita lihat, kita tak berdebatkan sangat, ini sunat ke tak? Tak sunat dah? Ini sunat dah? Sunat tinggalkan lah. Tak perlu gitu. Kerana kita tahu bahawa kita sedang mencontohi Rasulullah SAW. Bagaimana kesempurnaan wuduk itu kita lakukan dengan keadaan demikian, akan mendapatkan kita kebaikan tersebut. Dan daripada apa yang telah dapatkan daripada hadis yang telah kita sentuh juga adalah, hadis yang telah disentuh ini merangkumi bukan sahaja perintah Allah yang wajib, begitu juga perintah Allah yang sunat. Jadi dalam dia melakukan perintah Allah tersebut, janganlah dia berkira sangat, seperti mana tadi kita terangkan. Jangan mengatakan dia ini wajib, iaitu mustahab dan sebagainya. Yang pengetahuan kita tentang wajib dan mustahab dan sebagainya perlu apabila kita lihat untuk apa kita mengetahui. Dari sudut, kalau orang tinggalkan berdosa ke tidak, itu kita tahu. Perlu kalau kita mengetahuinya. Kalau dia solat, dia tak buat demikian, sah tak wuduknya, itu kita perlu. Tapi bukan untuk kita mengambilnya sebagai apa, dasar kita ambil yang wajib sajalah sebagai contoh. Tak, kita lakukan sebab mungkin kita contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam kita terlepas daripadanya misalnya, dan telah selesai melakukannya, maka kita harus tahu itu wajib atau tidak. Kalau yang wajib, kalau yang tak wajib, alhamdulillah, sekali baikilah. Tapi kalau wajib, solat baliklah. Ambil wudu balik, solat balik. Jadi kita kata itu maksudnya. Bukan untuk kita sebagai contoh, kita lihat, banyak kita lihat kadang-kadang diajar juga anak-anak untuk dalam kelas sebagainya, okay, ini sunat, ini wajib. Jadi budak tu mengira bahawa kita ambil apa wajib sahaja, tak ada sunat. Itu yang kita kata pentarbihan yang agak silap dari sudut dasarnya. Begitu juga daripada apa yang telah kita dapat daripada hadis ini adalah, kita dapati bahawa Nabi SAW adalah khairul muallim, adalah muallim ataupun guru yang terbaik. Nabi SAW mengajar dengan menggunakan, kita kata, wasailu ta'lim, dengan menggunakan teaching aids yang begitu kita lihat begitu berkesan. Dan kadang-kadang digunakan lakaran, gambaran atau sebagainya, kadang-kadang dengan perbuatannya, kadang-kadang dengan tekanan dia dan sebagainya. Maka di antara kita yang kita dapati pada hadis ini ialah kita dapati Nabi menunjukkan kepada kita bagaimanakah dilakukan secara praktikal, dan lalu mendatangkan kegairahan tentang kelebihan yang ada dalam seorang melakukan demikian. Wallahu ta'ala alam. Kita dapati daripada apa yang telah kita sentuh ni, kita dapati hadis ni begitu banyak kelebihannya. Kita sentuh pada khilaf ulama tentang tadi untuk kita tarjihkan. Saya rasa baik kita tarjih. Berkaitan dengan apa, dengan mad-mada dan istinsyak, berkumur-kumur dan juga kita memasukkan dalam hidung kita, adakah dia wajib atau sunnah? Kita telah terangkan bahawa ulama yang ketiga, mazhab yang ketiga, kita mengatakan dia adalah sunnah, termasuklah Sufyan Al-Thawri, dan selain daripadanya mengatakan bahawa dia tidaklah wajib, bahkan dia hanyalah mustahabban, kedua-duanya adalah mustahab. Dan dalil mereka adalah dalil yang Nabi SAW sabda, Ashrum min sunanil mursalin, 10 daripada sunan-sunah mursalin, rasul-rasul. Dan disebutkan al-istinsyak. Dan sunnah ini kita tahu dia tidak wajib. Mereka hujah mereka. Tapi hujah ini kita katakan hujahnya daif, lemah. Kenapa lemah? Kerana awal kita katakan min sunanil huda, atau kita katakan bahawa sunnah, sunnah dalam bahasa Arab, dalam konteks syarak, dalam konteks nas syar'i dan sebagainya, dia sebenarnya bawa makna lebih daripada satu, lebih daripada dua, lebih daripada tiga makna. Sunnah bermakna apa? Kita keluar dulu. Mana apa? Sunnah kebiasaan, kebiasaan cara kita tu. Contoh taklim. Sunnah. Satu lagi sejarah. Ha? Sejarah. Sejarah. Sejarah jauh sikit. Lagi perbuatan yang diikuti. Contoh, kita maksud contoh gini, perbuatan yang diikuti. Boleh juga. Lagi sunnah memang huda. Sifatnya adalah petunjuk. Tapi tak dia makna tu petunjuk. Lain daripadanya sunat. Sunat apa? Buat dapat pahala, tinggalkan tak berdosa. Lagi sunnah juga adalah sebalik daripada bid'ah. Sunnah juga adalah sebalik daripada tauhid. Maknanya seorang atau seorang yang dalam yang apa dalam sunnah tu boleh dinamakan sebagai muwahhid juga. Dengan sunnah juga boleh dimaksudkan sebagai apa? Sunnah. Jadi kalau kita lihat pada sudut bahasa sendiri, maksud sunnah itu adalah lebih daripada sunnah juga maksud daripada lafaz. Kalau kita pergi pada sirah, maknanya kita katakan sunnah itu adalah setiap perbuatan, kata-kata Rasulullah, itu nama sunnah. Dan sunnah juga bermaksud berlawanan dengan kitab. Bukan lawan, berseiringan dengan kitab. Kitabun was sunnah. Maksud Al-Quran dan hadis. Dan itulah kita lihat. Jadi apabila kita fahamkan semua sunnah itu maksudnya satu saja, kita kata silap. Kerana hadis ini menunjukkan sunan sunan mursalin bermaksud sini adalah jadi apa perkara yang jadi perbuatan yang dilakukan secara lumrah, sebiasa, sebiasa kebiasaan yang dilakukan oleh para rasul adalah demikian. Disebutkan di antaranya adalah mabah, dan di antaranya adalah al-istinsyak. Dan Imam Ahmad telah mengatakan dia wajib dengan berdalil bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa melakukannya, dan apabila Nabi mendatangkan keduanya ini dengan tanpa meninggalkannya, maka ini menunjukkan akan kewajipan. Kalaulah dia disunat dan meninggalkannya adalah dibenarkan, sudah pastilah Nabi SAW meninggalkannya supaya menerangkan akan kebolehannya atau asalnya boleh ditinggalkan. Tapi tak pernah kita sifat-sifat wudu Nabi SAW yang Nabi lakukan meninggalkannya. Jadi menunjukkan tak diberikan kelonggaran di situ. Apa dia? Kuat sikit semua. Buat juga tapi tak banyak. Ya. Kalau dia kata jangan buat, melainkan kamu puasa jangan buat, lain. Dia cuma kata wabaligh fil istinshak wal mad fil madaghati wal istinshak fil madaghati wal istinshak illa an takuna saiman. Berlebih-lebihanlah kamu dalam berkumur-kumur dan kamu masukkan kepada hidung, melainkan sekiranya kamu berpuasa. Mana kalau berpuasa jangan terus, tak, maksudnya jangan berlebihan. Tapi situ menunjukkan buat juga. Di antara dalil mereka juga apa adalah waqsilu wujuhakum, iaitu wajah, basuhlah wajah kamu. Dengan apa? Kerana mereka katakan bahawa wajah itu adalah masuk dalam had muka itu sendiri. Apa mulut dan hidung tu masuk had muka, batasan muka. Kemudian daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha, berdalil daripada hadis Aisyah radhiyallahu an, al-madmadatu wal istinshaku min al-wudu' alladhi la budda min. Telah diriwayatkan oleh Abu Bakar dalam Syafi'i. Maknanya berkumur-kumur dengan beristinshak daripada wudu' itu ada satu perkara yang tak boleh tidak mesti dilakukan. Hadis tersebut. Dan juga telah diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza tawadda ahadukum falyastanshik biminkharaihi minal ma' thumma liyastansil. Sekiranya salah seorang daripada kamu berwudu, maka masukkanlah dalam hidung atau hiruplah dalam hidung kamu dalam kedua lubang hidung kamu itu dengan air, kemudian keluarkanlah dia. Jadi dia datangkan dengan perintah amr. Falyastanshik walyastanthir. Jadi kalimat itu ada lam, lamul amr, lam perintah. Kalau lamul amr menunjukkan wajib. Jadi itu jalan dasar juga. Dan daripada dalil yang keempat adalah mereka datangkan bahawa daripada Luqayd ibn Sabra, daripada sesungguhnya Nabi SAW ada, idza tawadda'ta famadmid. Dan sekiranya kamu berwuduk, maka komor-komorlah. Jadi perintah lagi di situ. Dan yang kelima adalah dasarnya adalah perintah untuk membasuh muka daripada hadis ayat tersebut, waghsilu wujuhakum amrun bil ghaslihima fa innal fama anfa, dan sesungguhnya mulut dan hidung adalah disebabkan daripada wajah yang apa yang zahir dan masuk dan dahil dan yang apa yang batin. Kemudian dan seben, yang lebih kuat adalah wallahu taala alam pendapat Imam Ahmad rahmatullah, yang saya pun lebih cenderung padanya. Walaupun kita katakan pendapat jumhur itu, kita lihat daripada sudut umum ayat tak ada namanya apa, tak disebut tentang matmada dan istinsyak. Kemudian ayat ini juga menunjukkan di sunnah apa, hadis yang kita dah datangkan 10 daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan di sunnah. Tapi kita kata daripada sudut itu juga tak dapatlah datang dikuatkan dengan hadis-hadis yang telah kita datangkan tadi. Wallahu taala alam. Itu kita katakan dah surat khilaf. Jadi kalaulah seorang masih berpendapat jumhur masih kuat, lakukan apa, tak ada masalah kita kata, tapi jangan tinggalkan. Kenapa jangan tinggalkan? Kan telah jadi wajib. Tak, jangan tinggalkan kerana kita tahu dia adalah sunnah Rasulullah yang dilakukan sentiasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana kita lakukan dalam sesuatu perkara yang kita lakukan, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita digolongkan dalam kalangan ini. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Saja terasa untuk hadis yang telah kita sentuhkan, hadis bab, hadis umdah dari berkaitan dengan wuduk. Kita akan sentuh hadis-hadis yang lain dengan lebih cepat lagi kerana itu dasar yang penting, kita panjangkannya. Tetapi hadis-hadis yang lain lebih ringan lagi yang boleh kita ringkaskan insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Nah. Rawatib atau solat wudu. Okey, kita katakan di sini dalam dasar tersebut kita harus memahami tentang bab fiqhul awlawiyat. Awlawiyat mana apa? Keutamaan. Itu dimaksudkan sebagai fiqh keutamaan atau dinamakan sebagai fiqh yang kefahaman dari sudut kita memberikan priority dalam sesuatu ibadah. Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahawa fiqh kefahaman itu bukanlah kamu tahu ini halal ini haram. Tapi kamu tahu di antara dua kebaikan itu mana yang lebih baik dan di antara kedua keburukan itu mana yang lebih buruk. Itu mana-mana kefahaman. Jadi kita katakan sebab tu fikih ini bukan maknanya kita terus tahu kita hukum ini secara rigid, tak ada apa, tak faham tentang dasar, asas sebagainya. Kita harus fahami kerana pertama sekali kita lihat ada amalan-amalan yang dinamakan sebagai amalan yang muqayyad. Yang kita kata telah dikaitkan dengan sesuatu. Ada pada masa, ada pula pada amalan. Yang ini kepada amalan. Lepas wuduk kita lakukan. Dan juga kita tahu kita sedang masuk ke masjid, kita harus lakukan juga satu yang dikaitkan dengan kemasukan kita ke masjid. Dan kita juga tahu bahawa yang berkaitan dengan waktu, misalnya boleh solat lepas zuhur misalnya, ada solat rawatib zuhur. Jadi kita kata dikaitkan ibadah itu juga berkaitan dengan masuknya waktu zuhur. Maksudnya masuk waktu solat zuhur. Jadi di sini manakah kita yang akan utamakan? Saya buka dulu pada pandangan. Tahiyatul masjid. Okey. Tahiyatul masjid. Habis rawatib? Boleh bikin kemudian kalau tak sempat. Lagi? Wajib ke tak wajib? Sunnah ke tak wajib? Pertama, kita kalau nak bincang tahiyatul masjid panjang, tak habis satu session tak habis. Pasal dia akan kita bincang besar tentang pendapat jumhur dengan pendapat zahiriah. Tapi nampak zahiriah di sini macam kuat. Nanti kita bincang bukan bab ni. Tapi kita balik pada yang tadi. Lagi selain daripadanya? Ada pandangan? Nah. Okey, kalau tak ada kita katakan di sini. Pertama sekali, salat tahiyatul masjid. Apa perintahnya? Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlisanna hatta yarka'a rak'atain. Kalau salah seorang daripada kamu masuk ke masjid, janganlah sekali-kali melakukan apa, duduk selagi kamu tidak melakukan dua rakaat. Satu. Dan solat rawatib, kita tahu bagi setiap azan, baina kulli azanain as-salah, bagi setiap dua azan ada solat. Ada yang dua rakaat, ada juga yang empat rakaat. Lepas zuhur ada empat rakaat. Yang rawatibnya, yang muakkadahnya, yang ghair muakkadah lain. Okay. Jadi yang rawatib muakkadah ni berapa banyak? 12. Apakah dia? Zuhur. Berapa rakaat zuhur? Sebelum ke sesudah? Sebelum 4. Sesudah? 2. Lagi? Sebelum asar. Saya nak yang rawat, yang muakkadah, yang sangat-sangat dia galakkan, yang sangat sangat. Subuh 2. Dah? Dah? Lepas maghrib 2. Lepas isyak 2. 12. Okey. Jadi kita kata itu yang apa, yang muakkadah. Yang ghair muakkadah kita kata berapa? 10. Apakah dia? Selepas zuhur 2. Selepas sebelum asar 4. Sebelum maghrib 2. Sebelum isyak 2. Sebagian orang mengatakan sebelum maghrib, kalau kita nak mazhab Syafi'i, banyak ada kan macam-macam Syafi'i, terus selalu lakukan solat sunat. Terus lakukan qomat. Begitu juga Hanafi dan sebagainya. Tapi sebenarnya hatta dalam mazhab Syafi'i kena lihat, mereka melihat di sebagai sunnah ghair muakkadah. Jadi sebaiknya dilakukan ini. Kerana hadis, ada hadis yang berkaitan dengan ini. Okey, jadi kita kata balik pada yang tadi, yang ketiga adalah solat wuduk. Apa solat wuduk tersebut? Adakah kita nak solat wuduk berkaitan dengan wuduk? Dan kita kata kalaulah tak dilakukan, kita tahu dia adalah sunnah pertama, sunnah kepada wuduk. Tapi kalaulah kita katakan, adakah setiap wuduk kita berlakukan solat dua rakaat wuduk? Dapat kita lakukan? Dan adakah dia perintah sama seperti perintahnya masuk ke masjid? Fala yajlisanna hatta. Yang ini dia lafaz macam ni. Mana lebih keras? Lebih emphasisnya lebih. Tahiyat masjid. Jadi yang ini kita lihat dia adalah mukhayyar. Mukhayyar buat pilihan. Tapi manakala di masjid, kita kata ada dasarnya, ada sebab tu timbul khilaf. Ada yang mengatakan sunat muakkadah, ada yang katakan dia wajib. Dan itu masalahnya tidak ada masalah. Jadi kita katakan dalam memberikan keutamaan, saya punya pandangan daripada apa yang telah saya lihat daripada masyayikh, mereka mengatakan bahawa salat tahiyatul masjid masih boleh diindirajkan. Indirajkan maksud apa? Dimasukkan dalam salat yang lain. Maksudnya apa? Kerana lafaznya adalah fala yajlisan hatta yarka' rak'atain. Janganlah kamu duduk melainkan kamu telah buat solat dua rakaat. Kalau kamu solat dua rakaat ratibah, cukup tak, sampai tak hadis tersebut? Sampai. Boleh duduk tak lepas tu? Boleh. Jadi dengan demikian, maka kita kalau lakukan solat ratibah, telah kita lakukan juga dengan kita niatkan indirajnya, dapatkan kedua-dua kelebihan tersebut, kita telah lakukan juga tahiyatul masjid. Itu saya lebih cenderung. Kerana apa? Kerana tahiyatul masjid ni tak mengatakan suruh kedatangan solat yang dinamakan solat tahiyatul masjid khas. Maknanya kalau ada solat yang macam ini, tak boleh kita hanya suruh dua rakaat ini juga mesti kita lakukan. Tak, yang penting adalah fala yajlisan hatta yarka' rak'atain. Jangan kamu duduk melainkan kamu telah lakukan solat dua rakaat. Jadi dengan kita lakukan rawatib saja, kita dengan idrajkan, masukkan dalamnya solat tahiyatul masjid, dibenarkan. Cuma adakah kita boleh masukkan juga solat yang apa kita kata wuduk? Tidak boleh, kerana dia punya lafaz adalah lafaz sendiri. Jadi lafaz sendiri harus lakukan sendirian. Cuma kita kata kalau dasar tersebut kita utamakan. Kalau masanya panjang, ada tempat dia punya waktu antara waktu iqamah, azan dengan iqamah 20 minit, lakukan semua sekali, tak ada masalah. Tapi kalau dia lihat masanya adalah singkat, hanya boleh mencukupi 2 rakaat, maka lakukanlah rawatib zuhur dengan diindrajkan dengan tahiyatul masjid. Wuduk tu dia lakukan lain kali. Berkenaan dengan kita tangguhkan saja solat tahiyat, apa, solat rawatib, kita lihat dasarnya kalaulah tak ada hajat, tak perlu. Tapi kalau memang ada hajat, sebagaimana Nabi SAW berdakwah sebagainya sampai terlepas solat tahiyat, apa, solat rawatibnya, itu masalah lain. Tapi kita sekarang tengah buat prioritize ataupun priority, itu memberikan keutamaan, maka berilah keutamaan tadi. Wallahu ta'ala. Soalan lain? Okay, berkaitan dengan lengan, adakah dinamakan sebagai isbal? Lengan itu sebagai isbal, saya tak dapat dalil lagi menunjukkan bahawa pakaian tangan itu lebih daripada mana buku tadi. Pasal Ka'bain, larangannya ialah Ka'bain. Sini tak ada Ka'bain. Sini tak ada Ka'bain. Bukan Ka'bain. Itu rezgain. Itu rezgain. Jadi masalahnya adalah lafaz. Lafaz syar'i membawa makna tertentu. Jadi kita tak boleh bawa, hanya kita lihat dia boleh dikias. Kerana kalau nak kias, nanti kita akan buka masalah lain. Kerana dia lafaz mansusah. Bahkan kita lihat dia wa'id, dia punya ancaman besar. Ancamannya apa? Nah, bukan jena. Kalau khuyalak, kalau dengan keangkuhan, tak akan dipandang, tak akan bertutur Allah dengannya. Sebagaimana Nabi SAW sabda satu hadis, "Thalathun la yukallimuhum Allah yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Tiga kalangan orang yang mana dia akan dapat la yukallimuhum Allah, Allah tak akan bertutur dengannya, wa la yuzakkihim, Allah tak mensucikannya, wa lahum 'adzabun alim, dan baginya adalah azab pedih. Tiga jenis. Al-Mannan. Mana nama? Orang yang suka ungkit-ungkit, bangkit-bangkitkan dunia kebaikan. Kau, aku dah bagi kau ini, kau tak terima kasih, tak tolong aku sebagainya. Dan ini semua adalah bangkit-bangkit kenikmatan. Kita lakukan demikian, kita bersaing dengan Allah, kerana Allah adalah sifatnya Al-Mannan, namanya juga Mannan. Jadi kita bersaing dengan Allah kerana mahak mutlak, nikmat mutlaknya daripada Allah. Kalau Allah yang punya sifat Mannan, memang selayaknya. Tapi kalau manusia, tidak boleh. Kerana nikmat-nikmat yang Allah beri melalui kita, yang melalui kita dapat lakukan kebaikan, kita harus bersyukur sebenarnya. Bukan kita angkuh, kita rasa kitalah yang punya nikmat tersebut, kita beri pada orang. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah Al-Musbil. Seorang yang berisbal. Ketiga adalah Al-Halifu bisil'atihi bil-yaminil kadhib. Seorang yang bersumpah atas barang jualannya itu, barang perdagangan dia itu, dengan sumpahan palsu. Wallahi, ini first grade. Pada grade C, kata grade A. Jadi kita kata masuk kategori tersebut. La yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Tidaklah Allah bertutur dengannya, tidaklah Allah SWT mensucikannya, baginya azab pedih. Jadi untuk kita bawakan orang, kita nak bawakan, jangan dengan cara takalluf. Pandangan saya, jangan dengan perkara takalluf, mana dengan bebanan yang besar, berat, yang berat, mana yang susah, kita bawakan, cuba orang, okey, ini pun kita boleh kias. Kita, saya rasa saya nak kena, kita kena rujuk dulu lah pandangan ulama, kita boleh bahaskan lagi adakah ianya termasuk sebagai isbal. Kalau lah misalnya panjang wayang PG misalnya dulu, kita orang sebagainya, adakah itu masuk ke tidak, di sini kita boleh bincangkan. Tapi kita kata yang jelas dari hadis adalah, dari hadis sendiri menunjukkan adalah baju yang melebihi buku lali, dan juga sarban yang melebihi buku lali. Bukan sarban yang sampai kepada sini saja, tak. Kita lihat lafaz ni adalah al-isbal yang ma'ruf, ma'ahud, adalah lepas buku lali. Tapi kalau sarban ni panjang tapi tak sampai buku lali, kita kata belum lagi isbal. Kau pernah lihat tak orang sarban ni panjang gitu? Kau tak pernah lihat, saya pernah lihat. Jadi kita kata memang ada orang yang isbalkan sarbannya sampai kepada ini. Orang-orang yang pakai sarban yang besar-besar lagi ni, memang sarban dia boleh sampai ke kepala. Tak. Tak. Ekornya dia buat. Allah Ta'ala. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Mengusap kedua tangan sampai siku atau mengalirkan air hingga ke siku, mana yang betul? Wanita yang mengambil wudu di tempat umum, bagaimana cara dia mengusap kepala tubuhnya? Suka atas segala jawatan. Okey, kita lihat pada ringkat yang pertama tadi adalah mengusap, adakah perlu dalam membasuh tangan itu mengusap sama sekali? Kita saya lihat Allah Taala alam, saya lihat pandangan Syekh Rembas adalah lebih utama, bahawa kalau kalau dia usapkan adalah lebih utama, tapi kalau tak diusapkan air mengalir terus kepada tangannya mencukupi seluruh tangannya itu memadai, dan itu masuk kategori basuh yang cacar minima. Jadi kita kata yang paling sempurna diusaplah. Kedua, kita lihat kalaulah wanita tersebut, kalaulah seorang wanita, adakah boleh dimasukkan, dikiaskan dengan imamah? Kita kata boleh. Kerana dia imamah sendiri, kalau kita lihat pandangan Syekh Bumbas Rahmatullah, ialah dia mengumumi rambut. Jadi dengan itu dia pakai, dia basuhlah di awal rambut yang itu, dia basuh sedikit belakang, ke depan, ke belakang dan ke depannya, lalu basuhlah sini. Begitulah keadaannya. Tak perlulah dia buka dia punya tudung untuk dia basuh, dia berbasuh keseluruhan rambutnya. Wallah Ta'ala. Itu sahaja. Baik, kita dah selesai sesi ini. InsyaAllah semoga Allah beri kita taufik dan hidayah dapat kita meneruskannya pada sesi-sesi yang akan datang. Wallah Ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ala ali Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Amin. Tutup anjala tazbika farah. Subhanakallahumma bihamdik. Nasyadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilika. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.